Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin fin nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam sayyidil mursalin, dan masih melanjutkan kisah yang sangat panjang, yakni kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di saat dia tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Setelah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk tidak mengajak bicara Ka'ab bin Malik, bahkan tidak menjawab salamnya, bahkan perkara tersebut berlanjut sampai pada taraf istrinya tidak boleh berhubungan dengannya. Kemudian fitnah atau ujian yang dialami Ka'ab bin Malik berlipat ganda beratnya di saat datang surat dari Raja Ghassan, penguasa Ghassan, untuk bergabung dengannya dan akan diberikan kedudukan di sisinya dengan kedudukan yang baik, dijanjikan mendapatkan yakni kepercayaan daripada Raja Ghassan tersebut, dan tidak akan disia-siakan, bahkan akan dimuliakan. Akan tetapi hal tersebut difahami dengan baik oleh Ka'ab bin Malik sebagai ujian. Maka dengan tanpa pikir panjang, surat dari Raja Ghassan tersebut dilempar ke dalam tanur oleh Ka'ab bin Malik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah ujian, ujian keimanan yang begitu sangat berat dirasakan oleh Ka'ab bin Malik. Dan persis seperti apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, terasa begitu sempit dunia bagi dirinya, sempit dadanya, sempit jiwanya, di saat kemudian ya dia terjauhkan daripada orang-orang yang saleh, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah SWT, meskipun dia terjatuh dalam satu dosa, akan tetapi dia bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosa tersebut dan ingin segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia karena dia tahu persis bahwasannya la maja'a illa ilaih, tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu jika ditakuti, maka tentunya sesuatu itu dijauhi dan lari kecuali Allah. Bisa seseorang takut kepada Allah, maka tidak ada tempat lari bagi dia. Justru rasa takutnya itu akan membawa kepada kedekatan dengannya. Karena tidak ada tempat lari, dia tidak akan bisa mengetahui kemana saya harus lari dari bumi ini. Bahkan alam semesta ini semuanya dalam milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada jalan keluar kecuali harus mendekat kepada Allah. Supaya terhindar daripada murka Allah dengan cara taubat nasuha. Maka di saat seseorang terjatuh ke dalam dosa, jangan putus asa. Jangan pernah putus asa. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam berbuat dosa, melampaui batas terhadap diri-dirinya, jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan putus asa sebesar apapun dosa. Jangankan hanya sekedar maksiat, bahkan kesyirikan sekalipun, di saat kemudian seseorang taubat kepada Allah, Allah menerimanya. Allah membuka taubat selebar-lebarnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian datanglah hari yang begitu sangat dinantikan oleh Ka'ab bin Malik dan juga oleh dua orang rekannya, yakni taubat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari malam yang ke-50. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, ba'da salat subuh, setelah salat subuh. Ba'da salat subuh, Rasulullah SAW memberitakan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin seluruhnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Maka bersukaria para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kegembiraan dengan sebab diterimanya taubat saudaranya. Dan itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Merasa tenang dengan sesuatu yang membawa kepada kebaikan saudaranya muslim yang lain. La yu'minu hadun hatta yuhib li akhihi ma yuhib li nafsihi. Idalah beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Adapun orang-orang munafik, orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya, dia tidak akan pernah suka terhadap kebaikan pada saudaranya. Tidak akan pernah suka kebaikan mengenai saudaranya atau mengenai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "In tamtakum hasanatun tasukhum." Kalau kalian mendapatkan kebaikan, maka mereka akan bersedih, menyakiti hati-hati mereka. Wa itusidukum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kalian terkena sesuatu yang jelek, maka mereka bersukaria dengannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara para sahabat ada yang bersegera memacu kudanya dengan sekencang-kencangnya, segera ingin berhadapan dengan Ka'ab bin Malik, menyampaikan berita tersebut. Karena Ka'ab bin Malik sholat di rumahnya, di atap rumahnya. Sedangkan yang lainnya, karena tidak ingin terdahului oleh saudaranya, dia naik ke atas bukit yang paling tinggi, kemudian berteriak dengan kekuatan teriakan sekuat-kuatnya, ya, bahwasanya wahai Ka'ab bin Malik, absir, bergembira kamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobatmu. Maka suara mendahului daripada kuda. Suara tersebut terdengar oleh Ka'ab, sedangkan kuda masih dipacu menuju ke dirinya. Sehingga kemudian karena orang yang pertama kali memberitakan berita gembira adalah orang yang berteriak tadi, Ka'ab bin Malik kemudian mensedekahkan baju satu-satunya, satu style, ya, pakaian yang dia miliki pada saat itu. Satu-satunya. Diserahkan kepada orang tersebut. Diberikan kepada orang tersebut. Dan di sini ada faedah bahwasanya seseorang bisa melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertobat, maka di antara bentuk tobatnya itu dia banyak-banyak bersedekah. Ini diambil faedah oleh para ulama demikian. Tidak ada sesuatu yang lebih cepat menghapuskan daripada dosa daripada sedekah. As-shadaqatu burhan. Sabda Rasulullah SAW bahwa sedekah itu merupakan burhan. Apa itu burhan? Bukti keimanan seseorang. Bukti kebenaran daripada tobat seseorang. Dia langsung tanpa berpikir panjang, ya, dia kasihkan kepada saudaranya. Dalam keadaan dia hanya punya pakaian itu-itu saja, tidak ada yang lainnya. Sehingga di saat harus berjumpa dengan Rasulullah SAW, harus menghadap beliau, pinjam kepada saudaranya. Pinjam baju. Subhanallah. Ini keadaan daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di saat datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menunggu di masjid, para sahabat sudah belajar berada di luar masjid banyak sekali. Setiap kali, ya, Ka'ab bin Malik mendatangi tempat tersebut, terus menerus secara berkelompok-kelompok berbondong-bondong para sahabat memberikan kalimat tahniah, ucapan selamat karena telah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita ketahui bahwasanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesuatu yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam sejarah ini, ya, dalam umat ini yang langsung diketahui tobatnya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana keadaan Ka'ab bin Malik dan dua orang rekannya yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di saat kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian Ka'ab bin Malik melihat Rasulullah SAW bersama dengan para jajaran sahabat-sahabat yang mulia, ya, telah menunggu di situ. Kemudian berdirilah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ahad asyara al-mubasharuna fil jannah, salah seorang dari orang yang diberitakan masuk ke dalam surga. 10 daripada orang yang diberitakan masuk surga, yakni Talhah bin Ubaidillah. Langsung berdiri menyambut dan memegang tangan Ka'ab bin Malik, mengucapkan tahniah, selamat atas tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut tidak terlupakan oleh Ka'ab bin Malik, perbuatan daripada saudaranya Talhah bin Ubaidillah dari kalangan sahabat Muhajirin. Sampai di sini apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kita lanjutkan hadisnya. Qala Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala wa huwa yabrahu wajhuhu minas surur. Maka di saat aku mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bersabda dalam keadaan wajah beliau bersenyap bersinar karena saking gembiranya. Kegembiraan yang luar biasa. Ini menunjukkan kepada kita satu sifat dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa itu? Raufur Rahim. Di antara sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian, sangat berat rasa oleh dirinya apa yang menyulitkan kalian, sangat ingin kebaikan untuk kalian. Itu sifat-sifat Rasul. Azizun alaihi ma'anitun, sangat berat rasa pada diri beliau kalau suatu buruk terjadi menimpa pada diri kita. Harisun alaikum, sangat semangat ingin memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sangat belas kasih terhadap orang-orang yang beriman. Maka di saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, diterima taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bersinar wajah beliau, berseri-seri. Berbeda di saat mengetahui Ka'ab bin Malik ya takhallaf, tertinggal dalam perang, tidak ikut perang, ya, beliau tersenyum tetapi wajahnya tampak, ya, ketidaksukaan pada raut muka beliau. Senyuman orang yang marah, kata Ka'ab. Tetapi di saat kemudian diterima tobatnya, berseri-seri wajah beliau. Kemudian beliau menyatakan, abshir bi khairi yaumin marra alaik waladatka ummuk, bergembiralah kamu dengan satu hari, dengan sebaik-baik hari. Bergembiralah kamu dengan sebaik-baik hari yang engkau lalui sepanjang hidupmu semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik hari dari hari-hari kehidupan kita di dunia ini adalah hari di mana kita diterima taubatnya oleh Allah. Itulah hari yang terbaik sepanjang hidup kita. Hari di saat kita masuk ke dalam Islam itu adalah hari yang sangat baik. Iya kan? Diselamatkan dari kekufuran kepada keislaman. Tetapi di dalam keislaman tersebut, kita tentunya manusia yang lemah, yang banyak dosa, melakukan berbagai macam maksiat-maksiat, melakukan berbagai macam, bahkan mungkin na'udzubillah, perkara-perkara yang bisa jadi itu adalah kabair dzunub, dosa-dosa yang sangat besar. Bisa saja kita terjatuh padanya. Maka kemudian merupakan kesempurnaan daripada nikmat tersebut setelah masuk ke dalam Islam, diterimanya tobat oleh Allah SWT dari seluruh dosa-dosa kita. Diterimanya tobat oleh Allah SWT. Terlebih di saat itu kemudian Allah SWT memanggil kita dalam keadaan kita bersih dari noda-noda dosa. Maka itu adalah hari yang terbaik dalam kehidupan kita. Fakultu, maka aku katakan, ya ini Ka'ab bin Malik berkata, amin indika ya Rasulullah, amin indillah, apakah dari sisimu wahai Rasul, artinya apakah engkau telah memaafkan aku wahai Rasul atas dirimu sendiri, ataukah ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada engkau diri saya telah diterima tobatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan qala, bukan dari saya, bal min indillah azza wajalla, bahkan itu datangnya dari Allah azza wajalla. Maka jika ada sesuatu yang patut dibanggakan, tentunya inilah sesuatu yang sangat patut untuk dibanggakan. Kalau boleh berbangga, maka sepantasnya Ka'ab bin Malik berbangga kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas langit yang tebus. Disampaikan lewat lisan Rasulnya. Siapa dari manusia ini yang mendapatkan keutamaan seperti itu? Bal min indillah, dari saya langsung. Kita bertobat, kita bertobat, kita bertobat setiap hari, setiap waktu, katakanlah begitu, ya. Kita tahu tobat kita diterima. Siapa yang menjamin? Kita hanya bisa berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Kita memang bisa melihat tanda-tanda orang yang diterima tobatnya, menjadi baik amalannya, ya, bertambah ketaatannya, ya, semangat dalam ibadahnya. Iya, itu hanya alamat, tanda-tanda saja apakah diterima. Wallahu a'lam. Tidak ada yang bisa memastikan. Kita hanya bisa berharap. Tetapi untuk Ka'ab bin Malik dipastikan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasulnya memberitakan telah diterima tobatnya. Secara personnya, kalau secara kelompok begitu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum sudah memberikan ampunan kepada kalian begitu. Banyak kasus yang seperti itu kepada Abu Badar, Imam Masyid bin Kapan Gokar Tulaku, berbuatlah semau kalian, aku ampuni dosa-dosa kalian. Maka di sini bal min indillah, bahkan dari Allah azza wajalla. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhu. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu bergembira, maka bersinar wajah beliau. Hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar, sampai-sampai seolah-olah wajah beliau itu seperti bulan purnama. Seperti qit'atu qamar, potongan daripada bulan. Wa kunna na'rifu dzalika min, dan kami betul-betul tahu akan hal tersebut. Ini merupakan ciri khas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan pada beliau. Kalau beliau murka kepada sesuatu, dan beliau tidak pernah murka kecuali pada sesuatu kemungkaran. Kalau beliau murka, beliau marah, beliau tidak tenang-tenang terhadap sesuatu, berubah wajahnya menjadi merah. Itu Rasulullah SAW. Wajah beliau langsung berubah menjadi merah. Tetapi kalau beliau sedang senang, teriak, bergembira, maka berubah wajahnya, ya, bersinar, bercahaya, terlihat oleh para sahabat Rasul. Falam majalatu baina yadaihi qultu, maka di saat aku duduk di hadapan beliau, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna min taubati an ankhali'a min mali shadaqatan ilallah. Ini juga menguatkan dari apa yang dilakukan sebelumnya. Wahai Rasulullah, di antara bentuk taubatku kepada Allah, aku melepaskan seluruh hartaku. Aku lepaskan semuanya. Shadaqatan ilallah wa ila rasulih. Aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Untuk kemaslahatan dinullah. Hartaku semuanya. Betul-betul semuanya yang tidak tersisa. Semua. Kalau sesuatu di dalam dirinya yang dia miliki itu disebut harta, maka itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Luar biasa. Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam bersabda, amsik alaik ba'da malik fa huwa khairullah. Tahan olehmu sebagian daripada hartamu, itu lebih baik bagimu. Dan ini juga menunjukkan akan budi pekerti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hirs beliau, ya, untuk kebaikan pada umat. Beliau mengkhawatirkan, bagaimana nanti kalau seluruh daripada hartanya diinfakkan, dia tidak memiliki sesuatu sama sekali. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyarankan, tahan sebagian daripada harta, jangan semuanya. Dan ini merupakan takrir, ya, merupakan takrir daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, persetujuan Rasul bahwasanya setiap orang yang selesai berbuat maksiat kemudian bertobat, hendaknya dia bersedekah, hanya jangan kemudian semuanya. Tetap ada yang ditahan untuk kebutuhan dirinya. Fakultu, maka aku katakan, kata Ka'ab, inni amsik sahmi alladhi di Khaibar. Aku tahan untuk diriku wahai Rasul bagianku yang ada di Khaibar. Ini pada waktu perang Khaibar, Ka'ab bin Malik ini termasuk yang terlibat dalam perang tersebut. Dan kita tahu pengakuan daripada Ka'ab bin Malik di awal hadis bahwasanya tidak ada satupun peperangan bersama Rasul yang dia tertinggal, kecuali perang Tabuk. Adapun perang Badar, memang perang tersebut pada asalnya tidak diniatkan untuk perang besar, sehingga orang tidaklah tertelah tidak mengikuti peperangan tersebut. Baik, di sini termasuk perang Ahzab, ya, perang Khaibar dan perang-perang yang lainnya diikuti semuanya oleh perang Uhud, diikuti semua oleh Ka'ab bin Malik. Sehingga dia memiliki satu bagian dari ghanimah, ya, pembagian ghanimah yang masih ada letaknya di Khaibar sana. Ya, ada letaknya di Khaibar. Maka Ka'ab bin Malik menyatakan seluruh hartaku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan aku sisakan hanya bagianku yang ada di Khaibar. Wa qultu, dan aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani bisidq. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanyalah menyelamatkan diriku disebabkan karena kejujuranku. Artinya di sini ada isyarat, ya, tentunya terhadap para pendusta yang ada di tempat tersebut, munafikun yang mungkin ada, ya, mereka itu meskipun bisa selamat dari kemurkaan Rasul, pada saat mereka menyebutkan alasan-alasan maka tidak akan selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Isyarat itu. Kenapa? Ka'ab bin Malik menyatakan bahwa saya ini Allah selamatkan disebabkan karena kejujuran saya, wahai Rasul. Jadi itu yang diucapkan oleh Ka'ab bin Malik di awal di saat menyampaikan argumentasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya saya adalah orang yang paling pandai dalam berjidal. Saya mampu membuat dan mengolah kata yang dengan itu akan membuat Anda ya Rasul pastinya akan puas dengan alasan saya dan tidak akan murka kepada saya. Tetapi saya takut bisa jadi saya membuat Anda suka, Anda ridho pada pertemuan ini atau pada kali ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membuat Anda murka kepada saya pada belakang hari nanti. Itu yang ditakutkan oleh keagungan. Bisa jadi Anda ridho terhadap saya sedangkan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap saya. Maka yang menyelamatkan diri saya ya Rasul adalah kejujuran saya. Wa inna min taubati an la uhaddita illa syirfan ma baqi. Dan termasuk daripada taubatku ya Rasul, aku tidak akan berbicara kecuali jujur selama sisa hidupku ini nanti. Dan itu dibuktikan oleh Ka'ab bin Malik, betul-betul tidak pernah berdusta sama sekali. Dan kita berharap Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu nasib diri insyaallah semua paham. Termasuk dari kalangan siddiqun, orang-orang yang derajatnya di atasnya para ulama. Ini Ka'ab bin Malik. Jadi terkadang seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu musibah, kemudian dia bertobat. Itu kedudukan dia bisa jauh lebih tinggi daripada di saat dia mungkin tidak mendapatkan ujian tersebut. Jadi jangan kemudian seseorang karena terjatuh ke dalam dosa kemudian putus asa, jangan. Bisa jadi ya, Allah Subhanahu wa taala mengendaki sesuatu yang baik pada dirinya. Adam alaihis salam, beliau menduduki surga bukan karena amalan yang pernah beliau kerjakan, bukan, iya kan? Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ditempatkan di surga. Kemudian Allah menghendaki. Allah menghendaki. Terjadi apa yang terjadi, ya. Terjatuh ke dalam satu dosa. Terjatuh ke dalam satu dosa. Dan memang Allah menghendaki. Di awal penciptaan Allah telah menyatakan bahwa inni ja'ilul fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah, yakni Adam. Sehingga di saat kemudian Adam terjatuh dalam dosa, Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kepadanya taubatnya. Dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya kalimat-kalimat taubat, ya. Rabbi inni dzalamtu nafsi waghfir li ma dzurtu min 'indi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalimat i'tiraf bahwasanya dirinya telah berbuat zalim. Ya Allah ampunilah saya. Sungguhnya saya telah mendzalimi diri saya sendiri. Faghfirli, ampunilah saya dengan ampunan dari sisimu ya Allah. Rahmatilah saya dan seterusnya. Yang kemudian fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwa tawwabur rahim. Adam mendapatkan kalimat-kalimat taubat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, Adam mengucapkannya, bertobat kepada Allah, dan Allah pun kemudian menerima taubatnya. Kedudukan Adam setelah bertobat ini jauh lebih tinggi daripada kedudukan sebelumnya. Jadi seseorang di saat terjatuh ke dalam dosa, kemudian dia tahu, paham terhadap kedudukan dirinya sebagai makhluk yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, maka itu adalah kedudukan yang bisa jadi lebih jauh lebih tinggi daripada kedudukan sebelumnya. Dengan syarat walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus menerus dalam dosa. Tidak berterus menerus dalam dosa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasari'u ila nazirati rabbikum jannatin 'adwa samawati wal ardh uhiddat lil muttaqin. Alladzina yusirruna fis sarra'i wa dhurra dan seterusnya itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Yani orang-orang yang apabila mereka itu berbuat fahisyah, dosa yang kecil, atau melakukan kedzaliman terhadap diri mereka sendiri. Jadi seseorang berbuat dosa, dikatakan berdosa kepada Allah, ya. Berdosa kepada Allah dalam artian kan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan itu adalah amalan-amalan dosa. Tetapi sebetulnya apakah dia mendzalimi Allah? Tidak ada seorang pun yang sanggup mendzalimi Allah, ya. Innaka lan tabluhu zulmi fatadhulumi. Engkau tidak akan sampai kepada kedzaliman pada diriku wahai Bani Adam sehingga kalian bisa mendzalimi aku, tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian dalam diskusi. Tidak akan ada satu makhluk yang sampai tarafnya mendzalimi Allah dan tidak akan sanggup. Artinya apa? Seluruh dosa-dosa kita, katakanlah kemusyrikan sekalipun, itu bukan kemudian menyakiti Allah, menzalimi Allah, ya, merugikan Allah sama sekali tidak. Mengurangi sedikit pun daripada kemuliaan Allah, tidak. Keperkasaan Allah, kerajaan Allah, kekuasaan Allah, tidak sama sekali. Itu semua adalah kezaliman diri seseorang terhadap dirinya sendiri. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan auzolamu anfusahum atau menzalimi diri mereka. Zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka istighfar terhadap dosa-dosa mereka. Ini sifat daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penghuni surga. Orang-orang yang bertakwa. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Dan mereka tidak berterus-terusan terhadap apa yang mereka kerjakan dalam dosa-dosa tersebut. Dalam keadaan mereka tahu ini adalah dosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kisah daripada Ka'ab bin Malik. Setelah mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, Ka'ab bin Malik berjanji tidak akan pernah berdusta lagi selama-lamanya, selama masih ada sisa umur pada dirinya. Dan itu dibuktikan oleh Ka'ab bin Malik. Qawallah ma'alimtu ahadan minal muslimin Allahu ta'ala fi sidqil hadith mundu zakartu dhalika li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsan mimma ablani Allahu ta'ala. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang Allah uji dirinya dengan kejujuran ucapan sebagaimana yang semenjak aku sebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah menguji diriku dengannya. Wallah, demi Allah, ma ta'ammatu kadzbah mundu qultu dzalika li Rasulillah ila yaumi hadza. Demi Allah, aku tidak pernah berucap dusta dengan sengaja. Dikatakan dengan sengaja karena kalau seseorang memberitakan sesuatu ternyata tidak sama dengan apa yang dia beritakan, itu adalah kesalahan, bukan dusta. Ini dusta yang disengaja, tidak ada. Kalau itu tidak ada seorang yang selamat, dalam artian kita mungkin ya memberitakan sesuatu ternyata berita tersebut salah, itu bisa terjadi. Maka tetapi di sini Ka'ab bin Malik menyatakan tidak pernah bersengaja dusta, tidak pernah sama sekali. Apapun risikonya dia katakan jujur. Apapun risikonya. Semenjak hal tersebut diucapkan di hadapan Rasulullah SAW, maka kata Ka'ab, tidaklah seseorang diuji oleh Allah yang lebih baik daripada ujian diriku ini. Karena dengan ujian tersebut Ka'ab bin Malik benar-benar bisa menjaga dirinya dari kedustaan. Dan dusta kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah perkara yang sangat buruk sekali. Sangat buruk. Kedustaan. Bahkan sifat ini, sifat dusta ini, ya, sampai-sampai orang-orang musyrikin Quraisy saja mereka membencinya. Orang-orang musyrik itu. Di saat Abu Sufyan ya berada di hadapan Hirokla, atau yang disebut dengan Heraclius, yakni penguasa Romawi pada masa ini, pada masanya. Ahli kitab yang paham terhadap isi Injil, mengetahui sebagian Taurat Heraclius ini, dan di dalam kitab tersebut disebutkan ciri-ciri daripada nabi yang diutus. Maka kata Abu Sufyan, seandainya bukan karena saya nanti takut, jangan-jangan nanti saya dicap pendusta, karena di situ ada penerjemah, ya, Heraclius, ya, ada penerjemahnya. Sebagaimana juga Abu Sufyan ada penerjemahnya. Heraclius mengatakan, katakan kepada si penerjemah, ya, bahwasanya kalau orang ini nanti ada kalimat dusta, maka kalian semua mensoraki orang ini bahwa ini dusta. Jadi di Abu Sufyan di belakangnya orang-orang Quraisy yang banyak. Nah, setiap ditanya oleh Heraclius, jawabannya jujur semua. Tidak ada yang disembunyikan oleh Abu Sufyan. Pada waktu itu masih musyrik ya. Semua jawaban-jawabannya adalah jujur tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang nasabnya, tentang kepribadiannya, tentang apa yang diajarkannya. ya, tentang budi pekertinya semuanya dijelaskan oleh Abu Sufyan dalam keadaan tidur. Memang Rasul tidak ada celah sama sekali. Tidak ada celah. Apakah dia menepati janji? Selalu menepati janji. Hanya kata Abu Sufyan, saya tidak tahu kalau sekarang ini, karena saya berada di sini dalam keadaan ya saya meninggalkan negeri saya. Mungkin dia sekarang apa istilahnya ingkar janji, saya tidak tahu. Itu satu kalimat yang saya bisa sisipkan, kata Abu Sufyan, untuk istilahnya membuat permasalahan, apa istilahnya, membuat image yang kurang bagus, yang kurang bagus kepada Rasul. Akan tetapi hal tersebut ya difahami oleh Rasul bahwasanya benar-benar ini adalah seorang Rasul yang diutus kepada kalian. Dia adalah Rasul yang benar-benar seperti yang diberitakan di dalam kitab sucinya. Wallah, seandainya saja dia berada di sini, misalnya saya akan cuci telapak kakinya, kata Heraklius. Akan dicuci telapak kaki Rasul. Dan saya akan menjadi abdinya, pembantunya. Siap menjadi abdi Rasul. Padahal dia raja. Akan tetapi, kita tahu kisah berikutnya bahwa dia ini, ya, setelah dihadapan rakyatnya, kemudian dia melihat rakyatnya ternyata tidak ada yang mengikuti jalannya, dia kemudian ingkar. Heraklius justru dia memilih jalan kekufuran, berbeda dengan Najasyi rahimahullah yang tetap mempertahankan keislamannya sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Sahihnya di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwasanya sifat dusta adalah sifat yang sangat tercela, sangat buruk sekali. Terlebih kedustaan tersebut membawa kepada dampak mudharat yang besar. Ya, terlebih seperti ini keadaannya. Membawa dampak mudharat yang besar. Kedustaan yang membawa kepada kerusakan yang besar. Maka dosanya tiada tara itu. Mengerikan sekali. Ada seseorang yang dilihat oleh Rasulullah SAW, ya, dirobek mulutnya. Mulut dirobek, ya, pakai semisal gantu dari besi begitu, dimasukkan ke mulut, kemudian ditarik sampai tengkuknya sini. Ditarik, robek sampai tengkuknya. Kemudian setelah yang sisi kanan pindah ke sisi kiri, sampai tengkuk juga ditarik dengan gantu besi. Dia dalam keadaan berbaring. Itu dilihat oleh Rasulullah SAW, mengerikan sekali keadaannya. Kemudian setelah mulutnya masukkan ke hidungnya, juga demikian ditarik sampai ke belakang tengkuknya. Kemudian setelah itu matanya sampai ke tengkuknya. Maka Rasulullah SAW memandang hal tersebut mengerikan sekali, kemudian mengatakan, "Maha daya hidup, apa ini wahai?" Kemudian dijelaskan bahwa ini adalah orang yang yakzufa yakzifu kadzbah tablughul afa, seseorang yang yaitu di pagi hari berdusta dengan satu kedustaan yang kedustaan itu kemudian tersebar ke seluruh penjuru alam. Bagaimana satu kedustaan bisa tersebar ke penjuru alam? Tablughul afa, satu kedustaan. Kalau sekarang hal tersebut ya sangat mungkin terjadi dengan adanya media-media sosial. Sekali seorang membuat hoax, dusta, kemudian disebarkan langsung bisa sampai ke mancanegara dalam hitungan detik. Allahu musta'an. Nasallallahu salam wa afiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ucapan Ka'ab bin Malik, wa inni la'arju an yahfaza ni Allah ta'ala fi ma baqi. Dan aku sungguh berharap Allah menjaga diriku pada apa yang masih tersisa nanti, yakni dari usiaku, untuk aku tetap menjaga jangan sampai berdusta. Dan orang yang seperti ini di dalam hadis Ibnu Mas'ud dinyatakan, wala yazalu rajul yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan seseorang benar-benar dia terus menerus jujur dan memelihara kejujuran. Terus menerus ya, memelihara kejujuran, jujur, jujur, dan memelihara kejujurannya senantiasa. Memelihara kejujuran itu apapun risikonya, dia tidak peduli. Mungkin nanti risikonya adalah hatta nyawanya, kalau hanya kehormatan dan sebagainya mungkin lebih ringan. Hatta nyawanya sekalipun jujur. Hatta yuktab indallah siddiqan, sampai tercatat di Allah sebagai orang yang sangat jujur, siddiqan, siddiq. Maqam yang sangat tinggi sekali insyaallah subhanahu wa taala. Nabi yang yakuna Ka'abin Malik minhum. Kita berharap semoga Ka'abin Malik termasuk dari mereka orang-orang yang siddiqun. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan firman-Nya, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah menerima taubat daripada nabi dan orang-orang muhajirin dan ansar yang mengikuti beliau, mengikuti rasul, fi sa'atil usrah, pada hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Sampai pada firman-Nya, innahu bihim ra'ufur rahim. Sungguh Allah Maha Ra'uf, belas kasih, rahim, kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Wa 'ala salatatil ladzina kullifu, dan atas tiga orang yang tertinggal, Murarah ibn Rabi dan Hilal. Hilal ibn Syahab kemarin, Murarah ibn Rabi dan Hilal ibn Umayyah. Tiga orang, Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal. Wa 'ala salatatil ladzina kulliku hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Dan atas tiga orang yang ditangguhkan, hingga di saat kemudian daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, begitu sangat sempit bumi itu terasa oleh mereka pada luas bumi tersebut. Wa daqat 'alaihim anfusuhum, dan terasa sempit hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih, dan mereka menyangka bahwa tidak ada tempat untuk lari dari Allah kecuali kepada-Nya. Tsumma taba 'alaihim yatubu, kemudian Allah menerima taubat mereka. Innallaha huwa tawwabur rahim, sungguh Allah Maha penerima taubat. Sampai pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-sabiqin. Ini lanjutan ayat tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya. Contohlah tiga orang ini. Jangan kalian contoh orang-orang munafik ini. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, wallahi, demi Allah, ma an'amallahu 'alayya min ni'matin qab ba'du idhadani Allahul Islam a'adham fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la akuna kadzabtu. Ka'ab menyatakan berikutnya, demi Allah, tidaklah Allah memberikan nikmat kepadaku dari satu nikmat pun, jadi yang lebih besar daripada nikmat ini dibandingkan di saat Allah Subhanahu wa taala Saya ulang pembacaan daripada kalimat ini, wallahi ma an'amallah 'alayya min ni'matin qatu ba'da id hadani Allah li Islam a'dham fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la akuna kadzabtu. Demi Allah, tidaklah Allah memberikan nikmat kepadaku dari nikmat sama sekali setelah Allah memberikan hidayah kepadaku terhadap Islam ini yang lebih besar daripada kenikmatan aku jujur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat aku tidak mendustakan, di saat aku tidak berbuat dusta di hadapannya. Fa ahlik kama halakal ladzina kadzabu. Yang dengan itu, kalau aku seandainya tidak jujur, aku akan binasa sebagaimana binasa orang-orang yang telah dusta. Innallaha ta'ala qala lil ladzina kadzabu hina anzalal wahya syarra ma qala li ahad. Allah sungguh, Allah mencela, ya. Allah Subhanahu wa taala itu istilahnya menunjukkan akan begitu sangat jeleknya perbuatan orang-orang yang dusta. Bisa Allah menurunkan wahyunya, Allah sebutkan dengan kalimat yang sangat buruk terhadap mereka-mereka yang berdusta di hadapan Rasul. Meskipun Rasulullah SAW memintakan ampun secara zahir, karena Rasulullah SAW ya hanya bisa mengetahui zahirnya saja. Faqala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, sayakhlifuna billahi lakum. Mereka, orang-orang munafik itu, mereka akan bersumpah-sumpah atas nama Allah kepadamu, ya Muhammad. Idzan qalaqtum ilaihim, saat kalian datang kepada mereka pulang dari perang Tabuk, litu uridu anhum, supaya engkau berpaling dari mereka, yakni supaya dimaafkan. Fa'ridu anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka, kata Allah. Jadi Allah menyatakan mereka-mereka itu akan bersumpah dengan nama Allah kepada kalian di saat kalian nanti pulang, ya. Kemudian sumpah-sumpah dengan Allah itu demi agar kalian ridho, demi kemudian kalian berpaling dari mereka, tidak mempermasalahkan urusan mereka. Maka berpalinglah kalian, berpalinglah engkau dari mereka. Innahum rijsun, mereka itu najis. Kata Allah, rijis, rijis itu kotor yang najis, yang menjijikkan. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Jaza'an bima kanu yaksibun, balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. Yahlifuna lakum litardau anhum, mereka bersumpah-sumpah kepada kalian agar kalian ridho kepada mereka. Fa in tardau anhum, kalaupun kalian ridho kepada mereka, fa innallaha la yardha 'an qaumil fasikin, maka Allah sama sekali tidak ridho terhadap orang-orang yang fasik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Astaghfirullahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi kita asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.